Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita masih membahas tentang surat Al-Ikhlas yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagai awal dari contoh-contoh dalil yang menyebutkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, yang kemudian bisa kita terapkan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah di dalam bab al-asma wa sifat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Bismillahirrahmanirrahim. "Qul huwallahu ahad." Allahus Samad. "Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." "Qul huwallahu ahad." Katakanlah, dialah Allah Ahad. Ahad yakni Maha Esa, bersendirian di dalam tiga hal. Yang pertama adalah rububiyah. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sekutu di dalam rububiyahnya. Demikian pula tidak ada yang membantu Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya, di dalam mencipta, menguasai dan mengatur seluruh makhluk. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala Ahad, mutawahid, munfarid fi uluhiyatih, bersendiri di dalam hak untuk diibadahi. Sehingga tidak ada yang berhak diibadahi bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah munfarid fi asma'ihi wa sifatih. Allah Subhanahu wa taala bersendiri, Maha Esa bersendiri di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Sebab nama-nama Allah itu semuanya adalah husna, indah, disebabkan kandungan makna yang ada di dalamnya. Demikian juga sifat-sifat Allah semuanya maha tinggi, disebabkan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun di dalamnya. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Allah, dialah As-Samad. Dapat kita lihat lafzul jalalah Allah di dalam ayat ini berkedudukan sebagai mubtada dan As-Samad sebagai khabarnya. Ketika khabar dimakrifatkan dengan al atau alif lam, maka kalimat ini, jumlah ismiyah ini memberikan makna al-hasr, pembatasan. Yakni bahwa hanya Allah lah, hanya dialah As-Samad. Allah, hanya dialah As-Samad. Namun apa makna As-Samad? Ya, As-Samad ditafsirkan dengan beberapa tafsir oleh para salaf. Di antaranya adalah tafsir, ini yang pertama, tafsir yang diriwayatkan dari sebagian salaf, dari sebagian sahabat, ya, seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Demikian juga Ibnu Mas'ud, ya, dan sekelompok para tafsir atau para mufasir dari kalangan salaf. Yaitu bahwa As-Samad maknanya alladzi la jawfalah. Alladzi la jawfalah, yang tidak memiliki rongga. Yang tidak memiliki rongga. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala As-Samad, yang tidak memiliki rongga. Ini diriwayatkan dari sebagian salaf. Naam. Yani berbeda dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang mereka memiliki rongga selain para malaikat, karena disebutkan bahwa para malaikat tidak memiliki rongga. Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala memiliki rongga untuk apa? Untuk makan, minum, mengandung. Ya, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Sehingga adanya rongga menunjukkan bahwa makhluk itu lemah dan butuh kepada selainnya. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka dialah As-Samad allazi la jawfa lah. As-Samad yang tidak memiliki rongga, disebabkan Allah tidak membutuhkan kepada makanan, minuman, ya, beranak dan semisalnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala ghaniyun 'anil 'alamin, maha kaya dan tidak membutuhkan segala sesuatu selainnya. Nah, ini tafsir yang pertama. Dan semisal dengan tafsir yang pertama ini, masih bisa kita katakan termasuk dalam tafsir yang pertama adalah tafsir sebagian ulama yang menafsirkan As-Samad dengan ayat yang setelahnya. Allahu As-Samad. Allah dialah As-Samad. Apa makna As-Samad? Ditafsirkan dengan ayat yang setelahnya, yaitu lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Tidak beranak dan tidak dilahirkan sebagai anak. Itulah Allah Subhanahu wa taala As-Samad. Bisa kita cermati bahwa menafsirkan As-Samad dengan ayat setelahnya merupakan bagian dari tafsir yang pertama ini, yaitu bahwa As-Samad alladzi la jawfa lah, yang tidak memiliki rongga. Kenapa? Karena Allah tidak memiliki rongga, sebab Allah tidak membutuhkan anak. Ya, Allah tidak beranak. Ya, karena rongga tadi, ya, yang ada pada makhluk mereka butuhkan untuk berbagai hal, ya, untuk makan, minum, bernafas, beranak. Adapun Allah Subhanahu wa taala maka tidak memiliki rongga, karena tidak membutuhkan apapun dari hal-hal semacam itu, dan diantaranya adalah apa? Rongga untuk beranak, untuk mengandung. Sehingga tafsir As-Samad dengan ayat setelahnya lam yalid wa lam yulad merupakan bagian, ya, sebagian dari tafsir yang pertama alladzi la jawfa lah As-Samad, yaitu yang tidak memiliki rongga. Nah, kemudian tafsir yang kedua untuk As-Samad, dan ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas juga. Sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memiliki dua riwayat di dalam menafsirkan kata As-Samad. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas tafsir yang pertama, demikian pula diriwayatkan dari beliau tafsir yang kedua ini. Tafsir yang kedua ini juga diriwayatkan dari jam'un kabir minal mufassirin min as-salati faman ba'dahum. Diriwayatkan dari sejumlah besar ahli tafsir, baik dari kalangan salaf maupun setelah mereka. Apa itu? Tafsir yang kedua untuk kata As-Samad. As-Samad adalah huwalladhi kamula fi sifatil kamal, al-kamil fi sifatihi, yang sempurna sifat-sifatnya. Yang sempurna sifat-sifatnya. Alladhi tasmudu ilaihi jami'ul khalaiq. Yang sempurna, maha sempurna sifat-sifatnya. Dan dituju oleh seluruh makhluk. Ini tafsir yang kedua untuk kata As-Samad. As-Samad, Allahu Samad, yani al-kamilu fi sifatihi. Al-kamil fi sifatihi alladhi tasmudu ilaihi jami'ul khalaiq. Alladhi tasmudu ilaihi. Samada yasmudu artinya qasada yaqsidu, menuju, yang dituju oleh seluruh makhluk. Sehingga tepat sesuai dengan makna as-samad atau secara bahasa. Samada yasmudu samdan artinya adalah apa? Menghadap tepat, menuju, mengarah. Samada yasmudu samdan, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam riwayat walaupun lemah, tapi bisa kita lihat makna samad atau samada yasmudu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya la yasmudu ilaihi samdan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tepat mengarah ke sutrah ketika salat. Jadi agak menyimpang ke kanan atau kirinya, tidak tepat mengarah ke sutrah. Tapi ini adalah riwayat yang lemah. Hanya saja samada yasmudu nampak artinya adalah apa? Tawajjah. Menghadap, mengarah, menuju. Sehingga al-samad ditafsirkan dengan tafsir yang kedua ini, yaitu yang sempurna, maha sempurna sifat-sifatnya, yang dituju oleh seluruh makhluk. Kenapa dituju oleh seluruh makhluk? Ya disebabkan kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga seluruh makhluk butuh kepada Allah taala. Allah tidak butuh kepada siapapun dan apapun. Ya. Sedangkan makhluk-makhluk seluruhnya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Samad. Kemudian lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa sifat subutiyah ya di dua ayat yang pertama. Mana sifat-sifat subutiyah di dua ayat yang pertama tadi? Ahad, ini ahadiyah, keesaan di dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian yang kedua adalah as-samad, as-samadiyah. Nah, kemudian di dua ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Sifat-sifat salbiyah, as-sifat as-salbiyah al-manfiyah. Yaitu sifat-sifat kurang yang dinafikan, ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, dia tidak beranak, tidak melahirkan anak. Walam yulad, dan tidak dilahirkan. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak melahirkan anak dan tidak pula dilahirkan. Nah ini dua sifat salbiyah. Yang pertama adalah ya, lam yalid, nafyul wiladah, Allah tidak melahirkan. Dan yang kedua adalah walam yulad, ya Allah tidak dilahirkan. Naam. Telah kita pelajari di dalam kaedah-kaedah ya sebelumnya bahwa nafyul sifat an-nafs, nafyul sifat an-nafs, menafikan sifat kurang, meniadakan sifat kurang dari Allah. Ya, bagaimana sikap kita yang tepat? Sikap kita yang tepat adalah meyakini bahwa Allah tidak memiliki sifat tersebut karena telah dinafikan, ditiadakan di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis yang sahih, dan juga meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat sempurna yang berlawanan dengannya. Sifat sempurna yang berlawanan dengannya. Nah, di dalam hal ini lam yalid wa lam yulad. Ya. Apa sifat sempurna ya yang merupakan lawan dari yalid yulad? Ya, beranak atau melahirkan, yulad diperanakkan atau dilahirkan. Ya. Sifat sempurna yang berlawanan dengan itu adalah sifat-sifat subutiyah yang disebutkan di dalam dua ayat sebelumnya, yaitu as-samad. Ya, as-samad, as-samadiyah. Ya. Alladzi la jawfalah. Ya, tidak memiliki rongga. Al-kamilu fi sifatihi, yang maha sempurna sifat-sifatnya. Maha sempurna sifat-sifatnya. Ya. Jadi untuk menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah as-samad. Demikian juga untuk menegaskan sifat sempurna yang berlawanan dengannya itu al-ahadiyah, keesaan. Ya, sebab ya Karena Allah Subhanahu wa taala bersendiri di dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, nama-nama dan sifat-sifatnya, maka Allah Subhanahu wa taala lam yalid wa lam yulad. Ya. Karena jika melahirkan, seandainya melahirkan, maka yang dilahirkan itu akan sama dengan yang melahirkan. Ya. Sebagai contoh makhluk. Ya, makhluk-makhluk yang memiliki keturunan, memiliki anak. Ya, tentu anaknya ya sama, mirip, serupa dengan orang tuanya. Ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dalam nama-nama dan sifat-sifat-Nya. Ya. Maka mana mungkin Allah Subhanahu wa taala melahirkan anak atau beranak. Kemudian walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang menjadi kufu, yang menjadi ya kufu, pihak yang setara, yang sama sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini juga ada penafian. Yani ini tergolong sifat manfiyah salbiyah. Yaitu sifat apa? Sifat al-kufu, al-mukafa'ah, al-mumatsalah, kesetaraan, kesamaan yang mutlak dengan makhluk. Sehingga ditegaskan dalam ayat ini bahwa tidak ada satu pun yang sama, setara, serupa secara mutlak dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Yeah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, sifat yang dinafikan di dalam ayat ini tujuannya juga untuk menetapkan sifat sempurna yang berlawanan dengannya. Apa sifat sempurna yang berlawanan dengan mumatsalah, kesetaraan, kesamaan dengan makhluk? Jawabannya adalah apa? Sifat sempurna yang berlawanan dengannya adalah al-ahadiyah. Ya, keesaan. Ya, keesaan di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, di dalam rububiyahnya dan di dalam uluhiyahnya. Ya. Sehingga ini menegaskan. Ya. Dan juga bisa kita perhatikan, ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam dua ayat yang terakhir ini, ya, menafikan lam yalid wa lam yulad. Ya, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu pun yang setara dengan Allah. Ayat yang terakhir ini walam yakun lahu kufuwan ahad dikarenakan ya, terkadang ada sesuatu yang muncul dari sesuatu yang lain tetapi hubungannya bukan hubungan beranak. Ya. Beranak dengan orang tua. Atau hubungan antara anak dengan orang tuanya. Dengan induknya. Adapun hubungan anak dengan induknya. Atau hubungan beranak. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menafikan dari dirinya. Dengan mengatakan lam yalid wa lam yulad. Kemudian mungkin muncul asumsi. Ya, anggapan-anggapan. Ya sudah. Allah tidak memiliki anak. Tapi ada sesuatu yang muncul dari Allah Subhanahu wa taala tapi hubungannya bukan sebagai anak. Ya, sebagaimana ya banyak benda-benda yang muncul dari benda yang lain, satu benda muncul dari benda yang lain, tapi hubungannya bukan hubungan anak. Ya, bukan tidak dikatakan beranak. Tidak dikatakan ini adalah anaknya ini, enggak, tapi muncul darinya. Ya. Ini anaknya ini. Ya. Ini anaknya ini. Suatu benda muncul dari benda yang lain. Muncul. Tapi tidak dikatakan bahwa benda yang ini, yang kedua ini, merupakan anak dari benda yang pertama. Kan tidak. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga menegaskan bahwa hal yang semacam itu, gambaran yang semacam itu juga dinafikan dari dirinya. Subhanahu wa ta'ala. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dengan Allah mengatakan, walam yakun lahu kufuwan ahad. Ya, sehingga tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bersekutu bersama Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyah, uluhiyah dan al-asma wa sifat. Ya, karena Allah lam yalid wa lam yulad. Ya, tidak memiliki anak dan tidak memiliki ya, atau dan tidak dilahirkan. Ya. Demikian juga walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah al-Mu'allif rahimahullah ya, menyebutkan ayat yang lain juga sebagai contoh tentang al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan bagaimana kita menerapkan kaidah-kaidah prinsip-prinsip al-sunnah wal jamaah di dalamnya. Beliau rahimahullah mengatakan wa ma wasafa bihi nafsahu fi a'zami ayatin fi kitabih. Dan apa yang Allah sifatkan dengannya dirinya. Ini diatafkan ke mana? Berkaitan dengan sebelumnya. Wa qad dakhala fi hadhihi al-jumlah ma wasafa Allah bi nafsihi fi surah al-ikhlas. Masuk di dalam jumlah ini ya, sifat-sifat yang Allah sebutkan untuk dirinya di dalam surat Al-Ikhlas. Nah, kemudian setelah menyebutkan surat Al-Ikhlas, dia mengatakan wa ma wasafa bi nafsihi, yakni dan masuk dalam jumlah ini juga sifat-sifat yang Allah sebutkan untuk dirinya. Fi a'zami ayatin, di dalam ayat yang paling agung. Di dalam sebuah ayat yang paling agung, fi kitabihi, di dalam kitabnya, di dalam Al-Qur'an. Ya. Ayat apa itu? Haitsu yaqulu, di mana Allah taala berfirman, nah ini ayatnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhiituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Ai la yukrithuhu wa la yuthqiluhu. Wa huwal 'aliyyul 'adzim. Demikian juga masuk di dalam jumlah ini di dalam prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala adalah sifat-sifat yang Allah sebutkan untuk dirinya di dalam sebuah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, di dalam kitabnya. Ya. Di mana Allah Ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali dia. Al-Hayy Al-Qayyum, yang maha hidup lagi maha berdiri. Al-Hayyul Qayyum. Naam. Dan seterusnya. Nah, ayat ini dinamakan dengan ayat kursi. Dengan ayat kursi. Naam. Kenapa disebut dengan ayat kursi? Karena disebutkan di dalamnya kata al-kursi. Dan perlu diketahui bahwa sebuah ayat atau sebuah surat ya, dinamakan dengan nama tertentu, ya, dinamakan dengan nama tertentu dengan melihat salah satu dari beberapa hal atau dengan beberapa sebab. Sebab sebuah surat atau sebuah ayat dinamakan dengan nama tertentu. Ada beberapa sebab. Di antaranya, yang pertama adalah karena ada kata, karena surat tersebut atau ayat tersebut mengandung suatu kata yang tidak disebutkan di dalam ayat-ayat atau surat-surat yang lain. Dalam ayat-ayat atau surat-surat yang lain. Contohnya adalah surat ini, atau afwan ayat ini, yaitu ayat kursi. Disebutkan kata kursi yang tidak disebutkan di dalam ayat-ayat yang lain. Kemudian Sebab yang kedua adalah qissah. Ya. Qissah mufassalah fiha akthar mimma fi ghairiha. Ya. Ketika ada suatu kisah yang dirinci lebih banyak dibandingkan dengan kisah tersebut di dalam surat lain, di dalam ayat atau surat lain. Jadi ada kisah ya, disebutkan dalam surat ini, padahal kisah tersebut juga ada dalam surat lain. Hanya saja dalam surat ini lebih rinci dibandingkan dengan rincian kisah di dalam surat yang lain. Enam. Ya, mungkin bisa dicontohkan dengan apa? Ya, surat Yusuf. Ya. Nah, surat Yusuf, demikian juga surat apa? Nuh. Ya. Demikian juga surat-surat yang lain. Kemudian sebab yang ketiga adalah al-ma'na alladhi fi surah. Ya, kandungan makna yang terdapat di dalam surat tersebut. Ya. Kandungan makna yang ada dalam surat tersebut. Nah, sebab yang ketiga ini, sebab penamaan sebuah surat atau sebuah ayat, ya, yaitu makna yang terkandung di dalamnya. Dinamakan dengan sebuah nama dikarenakan itulah yang terkandung, itulah makna yang terkandung di dalam ayat atau di dalam surat. Dapat dicontohkan dengan surat Al-Ikhlas. Ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, dapat kita lihat tidak ada kata Al-Ikhlas, kata Al-Ikhlas di dalam ayat ini atau di dalam surat ini. Namun karena kandungannya adalah ikhlas, tentang keikhlasan. Kenapa kandungannya tentang keikhlasan? Ya. Bagaimana telah kita pelajari, karena apa? Ya, karena bisa membawa seorang yang mengimaninya untuk beriman atau ikhlas, afwan, untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau karena surat ini diikhlaskan, yakni dimurnikan hanya tentang Allah Subhanahu wa taala, tidak menyebutkan hukum, tidak pula menyebutkan berita-berita tentang selain Allah. Karena kandungannya adalah kandungan ikhlas, maka dinamakan dengan surat Al-Ikhlas. Dan di sana mungkin ada sebab-sebab yang lain terkait dengan penamaan surat atau penamaan ayat. Adapun ayat yang sedang kita bahas ini dinamakan dengan ayat kursi dikarenakan ada satu kata yang tidak disebutkan di dalam ayat-ayat yang lain, yaitu kata Al-Kursi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa ayat kursi ini merupakan ayat yang terbesar, teragung, ya, paling mulia, paling afdal di dalam Al-Quran. Fi a'zami ayatin fi kitabi. Di dalam sebuah ayat yang paling agung di dalam kitab sucinya. Dalil yang menunjukkan bahwa ayat kursi merupakan ayat yang paling agung di dalam Al-Quran adalah hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, "Ayyu ayatin fi kitabillahi a'zam?" Ayat apa di dalam kitabullah yang paling agung? "Ayyu ayatin fi kitabillahi a'zam?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakannya kepada Ubay bin Ka'ab untuk mengujinya. Faqala lahu, maka Ubay menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat ini. Fadarama ala sadrih, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menepuk dada Ubay bin Ka'ab dan beliau bersabda, liyahnikal ilmu abal mundir. Liyahnikal ilmu abal mundir. Ya. Semoga ilmu termudahkan bagimu wahai abul mundir. Atau selamat dengan ilmu yang kau miliki wahai abul mundir. Semoga ilmu termudahkan bagimu atau selamat dengan ilmu yang kau miliki wahai Abul Mundir. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan iqrar, pembenaran. Membenarkan Ubay bin Ka'ab yang memiliki kunyah Abul Mundir bahwa ayat yang paling agung di dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Nah, di dalam hadis Ubay bin Ka'ab ini terdapat dalil tentang perkara yang sudah kita pelajari, yaitu bahwa Al-Quran yatafadhal ba'dhuhu afdhalu min ba'd. Al-Quran ini bertingkat-tingkat keafdalannya, keutamaannya. Sebagian dari Al-Quran lebih afdal daripada sebagian yang lain. Ya. Sebagian dari Al-Quran, yakni sebagian ayat, lebih afdal daripada ayat yang lain. Dan telah kita pelajari, ya, ditinjau dari segi apa? Kenapa sebagian ayat, ya, ayat-ayat tertentu lebih afdal daripada ayat-ayat yang lain? Surat-surat tertentu lebih afdal daripada surat yang lain? Jawabannya adalah, di antara tinjauannya, karena makna yang disebutkan atau membicarakan tentang apa, makna yang terkandung di dalamnya atau tentang apa ayat tersebut, surat tersebut diturunkan. Sebagaimana telah kita pelajari surat Al-Ikhlas murni menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala, maka lebih afdal daripada surat Al-Masad, tabbat yada abi lahabin wa tab. Sebab surat Al-Ikhlas seperti tadi menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala, adapun surat Al-Masad menyebutkan tentang makhluk, bahkan makhluk yang Allah ancam dengan an-nar. Naam. Demikian juga di antara tinjauan suatu ayat atau suatu surat dikatakan lebih afdal daripada ayat atau surat yang lain adalah kuwatu ta'fir, kekuatan di dalam memberikan pengaruh. Karena sebagian ayat sangat mengena, sangat mengena dalam memberikan pengaruh, dalam memberikan pengaruh kepada kita dibandingkan dengan ayat atau surat yang lain, dibandingkan dengan ayat dan surat yang lain. Ambillah contoh firman Allah Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa merasakan kematian. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Sampai akhir ayat. Ini lebih mengena di dalam memberikan pengaruh. Di dalam tarhib wa tarhib. Memberikan motivasi dan peringatan. Dibandingkan dengan banyak dari ayat-ayat yang lain. Sebagai contoh ayat tentang apa? Ayat tentang mudayanah, tentang utang piutang. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian saling berutang piutang dengan suatu utang sampai tempo tertentu, maka catatlah, dan seterusnya sampai akhir ayat. Padahal inilah ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Sampai satu halaman penuh. Tetapi pertanyaannya, mana yang lebih memberi pengaruh ke dalam hati kita? Lebih memberikan motivasi dan peringatan kepada kita? Mana yang lebih kuat takdirnya, pengaruhnya? Jawabannya, yang lebih kuat pengaruhnya dari dua ayat tadi adalah ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, sampai akhir ayat. Sehingga dari segi ini lebih afdal. Lebih afdal daripada ayat yang satunya. Nah, kenapa kita bahas masalah ini? Sebagian dari Al-Quran lebih afdal, lebih utama daripada sebagian yang lain. Jawabannya karena ahlul bid'ah, ahlul batil, ahlul dhalal, mereka meyakini bahwa Al-Quran itu tidak bisa diperbandingkan. Bagian-bagian dari Al-Quran tidak bisa diperbandingkan. Sebab banyak dari ahlul bid'ah meyakini bahwa kalamullahi qadim, Al-Quran itu qadim. Kalamullah qadim, firman Allah Subhanahu wa taala itu qadim, sudah berlalu. Jadi satu kesatuan. Satu kesatuan. Adapun ayat-ayat Al-Quran ini sekedar ibarah. ya, atau hikayah, mengibaratkan sekedar ungkapan, bukan firman Allah yang sesungguhnya. Ya. Yang mengungkapkan siapa? Yang mengungkapkan Al-Quran ini adalah Jibril atau Nabi Muhammad SAW. Ya. Dengan ungkapan-ungkapan yang sesuai dengan makna yang terkandung di dalam kalamullah an-nafsani, firman Allah Ta'ala yang sifatnya batin. Tidak bisa terdengar, ya tidak dengan huruf, tidak dengan suara. Dan sifatnya qadim, satu kesatuan, tidak bisa diperbandingkan. Intinya adalah permasalahan, ya, berbeda-bedanya tingkat keutamaan sebagian Al-Quran, ya, dengan sebagian yang lain. Ya, ini dikarenakan ahlul batil, ya, meyakini bahwa Al-Quran satu kesatuan dan tidak bisa diperbandingkan. Dan mereka menyalahi dalil. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat kursi ini, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Naam. Allahu la ilaha illa huwa, Allah tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia. Ya, telah kita pelajari makna ilah, la ilah. Ilah maknanya adalah ma'bud yang diibadahi. Sehingga makna kalimat la ilaha illahu ya'ni la ma'buda bihaqqin illahu. Tidak ada yang diibadahi dengan hak kecuali Dia. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Hayyul Qayyum. Ada dua nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Apa makna Al-Hayyu? Ya, Al-Hayyu maknanya adalah Dzul Hayatil Kamilah Al-Mutadhamminati li jami'i sifatil kamal. Ya, Dzul Hayatil Kamilah. Ya, yang memiliki kehidupan yang sempurna. Al-Hayy yakni yang memiliki kehidupan yang sempurna. Ya. Lam tusbaq bi adam wa la yalhaquha zawal. Ya. Kehidupan yang tidak didahului dengan adam, ketiadaan. Kehidupan yang tidak didahului dengan ketiadaan dan tidak diikuti diiringi dengan ya, kematian, ketiadaan. Ya, dan tidak diiringi dengan kematian, kehidupan yang sempurna. Itulah kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Hayyu ini. Ya. Dan nama Al-Hayyu ini juga disebutkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan sendiri, yukhrijul hayya minal mayyit. Allah, Dia mengeluarkan al-hayy yang hidup, minal mayyit, dari yang mati. Mengeluarkan yang hidup. Siapa yang dimaksud? Makhluk, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nama al-hayy, ya, itu merupakan nama Allah, demikian juga disebutkan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga nama al-hayy, tidak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, ya, perlu kita ingat, ya, kesamaan lafaz semacam ini demikian juga kesamaan makna dasar. Makna dasarnya adalah apa? Al-Hayy, hidup. Allah memiliki sifat hidup, makhluk juga memiliki sifat hidup. Makna dasarnya sama, sama-sama hidup. Akan tetapi hakikatnya, rinciannya maka jauh berbeda. Ya. Maka dikatakan apa? Bila tamtsil, tidak boleh menyamakan sifat hidup Allah Subhanahu wa taala dengan sifat hidup makhluk. Ya, makna dasarnya sama, ya, tetapi hakikatnya, ya, dan rincian sifat-sifat itu berbeda. Ya. Itulah yang dimaksudkan dengan kaidah apa? Ya, menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala min ghairi tahrif wala ta'til wa min ghairi takyif wala tamtsil. Ya, kita tetapkan karena Allah telah menetapkannya di dalam Al-Qur'an tanpa kita mentahrifnya, membawanya kepada makna yang lain. atau menta'tilnya, mengingkarinya, atau mentakyifnya, membagaimanakannya, membayangkan atau menyebutkan ya rincian-rincian sifat itu tanpa dalil, wala tamtsil, dan tanpa mentamtsilnya, yakni meyakini, menganggap bahwa sifat Allah itu sama dengan sifat makhluk, ya, sehingga sifat hidup Allah Subhanahu wa taala ya rinciannya, hakikatnya tidak sama dengan sifat hidup yang ada pada makhluk, walaupun sama-sama bersifat hidup, al-hayy. Nah, kemudian nama yang kedua adalah Al-Qayyum. Al-Hayy, Al-Qayyum. Nah, Al-Qayyum apa wazannya? Wazannya adalah fay'ul. Fay'ulun. Fay'ulun. Dan ini termasuk siyagh al-mubalaghah. Termasuk siyagh mubalaghah. Ya. Wazan-wazan kata yang menunjukkan makna sangat. Ya. Makna sangat. Dan bisa kita lihat qayyum berwazan fay'ul. Ya, dan huruf-huruf aslinya, huruf-huruf dasarnya adalah apa? Qaf, waw, dan mim. Ya, dari qama yaqumu qiyaman. Ya, apa arti qama yaqumu qiyaman? Artinya adalah berdiri. Ya, qama yaqumu qiyaman, berdiri. Akan tapi di sini menjadi kata qayyum, al-qayyumu. Nah, apa makna nama Allah Subhanahu wa taala al-qayyum ini? Ya. Simpelnya, sederhananya, sebagaimana diterangkan oleh para ulama, makna nama Allah Subhanahu wa taala al-qayyum, dan ini tidak terlepas dari makna asalnya, yaitu qama yaqumu, berdiri. Al-qayyum yaitu al-qa'imu bi nafsihi. Ini mencakup dua hal. Yang pertama adalah al-qa'imu bi nafsihi, dan yang kedua adalah al-muqimu li ghairihi. Ya, al-qa'imu bi nafsihi, al-muqimu li ghairihi. Apa maknanya? Yang pertama adalah al-qa'imu bi nafsihi. Allah dialah al-qayyum. Allah dialah al-qayyum. Ya. Yaitu al-qa'imu bi nafsihi, yang berdiri sendiri. Yang berdiri sendiri. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala maha sempurna sifatnya dan tidak membutuhkan kepada siapapun atau apapun selainnya. Allah Subhanahu wa taala maha sempurna sifatnya, sehingga berdiri sendiri dan tidak membutuhkan kepada apapun dan siapapun selainnya. Ya. Jadi semakna dengan nama Allah Ta'ala Ghani, maha kaya, yakni ghaniyun 'anil 'alamin, tidak membutuhkan seluruh alam, seluruh makhluk. Ya. Adapun yang kedua adalah al-muqimu li ghairihi. Al-muqim. Al-muqim dari kata aqama yuqimu iqamatan, artinya memberdirikan. Qama berdiri, aqama yuqimu memberdirikan, menegakkan. Allah Subhanahu wa taala al-qayyum yani al-muqim li ghairihi, maksudnya adalah Allah Ta'ala memberdirikan ya selainnya. Siapa selain Allah? Selain Allah adalah seluruh makhluk. Seluruh makhluk itu merupakan selain Allah Subhanahu wa taala, dan selain Allah adalah makhluk. Ya, alam, seluruh alam. Apa makna Allah memberdirikan dan menegakkan selainnya? Ya, apa maknanya? Maknanya mencakup tiga hal. Makna Allah Subhanahu wa taala memberdirikan selainnya mencakup tiga hal. Allah memberdirikan makhluk, menegakkan makhluk. Ya. Yang pertama adalah ijad. Ini mencakup tiga hal. Yang pertama adalah ijad. Ya. Yang kedua adalah i'dad. Yang kedua adalah i'dad. Yang ketiga adalah imdad. Ijad, ya, i'dad, dan imdad. Nah, apa perbedaannya? Yang pertama ijad. Ijad merupakan masdar li aujada yujidu ijadan. Maknanya adalah mewujudkan, menciptakan. Nah, berarti Allah subhanahu wa ta'ala al-qayyum, yakni dialah yang mewujudkan segala sesuatu selainnya, yakni dialah yang menciptakan ya, segala sesuatu selainnya. Naam. Ya. Tanpa Allah subhanahu wa ta'ala, maka makhluk-makhluk ini tidak akan terwujud. Ya, tidak akan tercipta. Naam. Kemudian, yang kedua adalah i'dad. Apa makna i'dad? I'dad, yakni tahyi'ah. Ya, tahyi'ah. Ya, tahyi'atuhum. Atau tahyi'atul khalq. Lima huwa salihun lahu. Ya. Mempersiapkan makhluk. Ya. Untuk kemaslahatannya. Mempersiapkan makhluk untuk mendapatkan kemaslahatannya. Ya, untuk mendapatkan kemaslahatannya. Naam. Ya, untuk mendapatkan kemaslahatannya yang cocok, yang sesuai. Ya. Sebagai contoh, dicontohkan oleh para ulama. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala, ya, di samping menciptakan, katakanlah, onta. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala juga mempersiapkan, ya, bagi onta itu hal-hal yang bermaslahat untuknya. Dan onta, ya, dipergunakan oleh manusia untuk ar-rukub, sebagai hewan tunggangan. Demikian juga untuk mengangkut, membawa muatan. Ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala mempersiapkan untuk onta itu sifat-sifat yang sesuai dengan fungsinya. Yang bermaslahat untuk onta itu agar menjadi kuat. Ya. Yaitu dengan Allah subhanahu wa ta'ala memberi onta itu kekuatan. Ya, fisik yang kuat. Ya, demikian juga bentuk fisik yang sesuai. Bahkan sampai apa? Ya, punggung onta itu Allah ciptakan sedemikian rupa sehingga sangat memudahkan dan nyaman untuk digunakan. Ya. Nah, ini sebagai contoh. Jadi segala sesuatu telah Allah persiapkan. Ya, jadi Allah ciptakan, ya, kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan makhluk-makhluk itu ya sifat-sifat yang nantinya akan bermaslahat untuk makhluk tersebut sendiri yang cocok. Kemudian yang ketiga, imdad. Apa makna imdad? Ya. Imdad merupakan masdar dari amad dayumiddu. Ya. Imdad yakni Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya memberikan rezeki yang membuat para makhluk itu terus hidup. Yang membuat para makhluk itu ya terus hidup. Ya. Jadi semacam memberikan pasokan-pasokan, ya, menyediakan hal-hal yang dibutuhkan. Ya, kalau tadi kan mempersiapkan i'dad, mempersiapkan sifat-sifat makhluk itu, ya, agar bermaslahat untuknya. Adapun imdad, ini Allah memberikan ya semacam ya memasok, yakni memberikan rezeki dikasih biar ya terus hidup. Ya. Dan berlangsung kehidupannya. Ijad, i'dad dan imdad. Ya, sebagai contoh terkait dengan imdad, ya. Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan hujan. Agar apa? Agar tumbuh-tumbuhan yang dibutuhkan oleh manusia ini bisa tumbuh dan hidup. Ya. Tumbuh-tumbuhan ini terus tumbuh bahkan bertambah, berkembang. Ya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberi matar, hujan, jadi berarti bentuk imdad yang Allah berikan. Ya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hujan, maka tumbuh-tumbuhan ini ya, akan mati, demikian juga akan mempengaruhi keberlangsungan hidup umat manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Nah, inilah yang dimaksud dengan Al-Qayyum. Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum, Al-Qa'imu bi nafsih, Al-Muqimu li ghairihi. Berdiri sendiri dan tidak membutuhkan segala sesuatu selainnya. Al-Muqim li ghairihi, yang memberdirikan selain Allah Subhanahu wa taala dengan menciptakannya, mempersiapkan sifat-sifat yang akan bermanfaat untuknya, demikian juga memberikan berbagai rezeki penunjang hidupnya. Memberikan berbagai rezeki sebagai penunjang hidupnya. Ya, sementara ini yang bisa kita pelajari dari kitab Al-Aqidatul Wasithiyah di kesempatan ya, pagi hari ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.